إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masalah berikutnya dari masail jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW adalah at-ta'abbud bi tahrimil halal, beribadah kepada Allah, yang mengakunya beribadah kepada Allah tetapi dengan mengharamkan yang halal. Ini juga suatu kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Berarti yang ke-28 berkata penulis rahimahullah, at-ta'abbud bitahrimil halal, beribadah dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Ini dianggap sebagai ibadah oleh kaum jahiliyah. Mereka mengira dengan mengharamkan hal-hal yang halal tadi itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu taala, maka Allah pun membantah mereka. Raddallahu ta'ala alaihim dalika biqaulih. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan ucapannya dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan 30 sampai 33. Allah berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalifatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini dalam surah Al-A'raf, wahai anak Adam, ya bani Adam, dipanggil dengan anak Adam berarti seluruh manusia Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang mengaku muslimin ataupun siapapun dia. Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah zinatakum, pakailah yang bagus-bagus perhiasan kalian ketika ke masjid untuk sujud kepada Allah. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusribu, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi. Katakan, siapa yang mengharamkan yang baik-baik, perhiasan yang baik-baik, pakaian yang baik-baik? Siapa yang mengharamkannya? Yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wa thayyibati minar rizqi. Dan siapa yang mengharamkan hal-hal yang baik dari makanan-makanan? Ini makanan-makanan yang thayyib, yang baik-baik. Qul lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan bahwa itu semua Allah ciptakan adalah untuk orang yang beriman. Allah ciptakan pakaian yang bagus-bagus untuk kalian orang beriman. Allah ciptakan makanan yang baik-baik untuk kalian. Allah ciptakan, Allah tentukan, Allah takdirkan semua yang baik-baik adalah lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, dan khalifatan yaumal qiyamah, dan khusus bagi orang beriman nanti hari kiamat. Artinya di dunia tidak khusus, untuk orang beriman hukum asalnya. Allah ciptakan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan binatang-binatang ternak, itu semuanya untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Allah katakan khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia yang beriman. Adapun orang-orang kafir ikut merasakannya tabaun. Tabaun artinya ikut, karena mereka sama-sama hidup di dunia, sehingga mereka mengambil jatahnya orang beriman. Mengambil makanan-makanan yang baik-baik tadi, atau minuman yang baik-baik tadi, sabar. Padahal hukum asalnya adalah untuk kalian. Mereka ngikut. Tetapi nanti hari kiamat, Allah ciptakan yang baik-baik dalam surga, yang jauh lebih lezat dan lebih indah, khusus untuk orang yang beriman, dan orang kafir tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Mereka meratap di neraka meminta kepada malaikat penjaganya, ya Malik, wahai Malik, berikan kepada kami seteguk air. Tidak. Innallaha harrama. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Memanggil penduduk surga, berikan secercik air, sepercik air untuk kami. Tidak. Allah mengharamkan untuk kalian. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah. Ini keadaan ahlun nar. Berarti kebaikan-kebaikan di jannah, di surga, pakaian yang indah, makanan yang indah, kelezatan-kelezatan, semuanya untuk orang yang beriman secara khalifatan, secara khusus. Adapun di dunia, Allah ciptakan untuk orang beriman, dan orang-orang kafir pun ikut, ikut merasakannya, ikut menikmatinya. Ikhwanifidina azakumullah. Kalau begitu, kenapa mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengharamkan hal-hal yang halal tadi? Kenapa mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang aneh, yaitu melarang untuk dirinya makanan yang halal, melarang untuk dirinya pakaian yang halal? Contohnya seperti kemarin, masih ingat apa yang dibahas kemarin, yaitu tentang ahlul unsi. Ya, ini orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu, yang mereka membuat aturan-aturan yang dibikin-bikin, atau aturan-aturan bid'ah. Kata mereka bahwasanya kami tidak boleh makan keju, tidak boleh makan susu, susu yang asam itu yang sudah menggumpal, apa namanya, dasin, yogurt. Kami tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, hanya makan makanan pokok. Subhanallah. Ternyata puasa musyrik itu kuno. Musyrikin Quraisy dulu sudah melakukannya dan mengatakan kita tidak makan kecuali kut, apa kut, makanan pokoknya cukup. Dan ikhwanifidina azakumullah, mereka melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah katanya. Terus pakaian juga sama, tidak boleh memakai pakaian hijab, tidak boleh memakai pakaian dari luar haram, dan tidak boleh memakai pakaian kecuali harus pakaian ahlul hunsi. Penduduk setempat kaum ningrat dari bangsa Quraisy. Maka Allah tegur dengan keras, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian tadi? Siapa yang mengharamkan makanan-makanan tadi? Pakaian yang baik-baik, makanan yang baik-baik, kenapa diharamkan? Apalagi mengatasnamakan Allah, bahwa ini Allah yang melarang atau ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan keras. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizqi qul ya lilladheena amanu. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian yang bagus yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, makanan-makanan yang baik yang Allah rezekikan untuk hamba-hambanya. Katakan bahwa itu semua Allah ciptakan untuk orang yang beriman. Maka wahai orang yang beriman, makanlah makanan yang halal, minumlah minuman yang halal, pakailah pakaian-pakaian yang halal, yang baik-baik. Kemudian Allah katakan selanjutnya, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayatnya untuk kaum yang mengerti. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahish. Katakan, yang Allah haramkan adalah fahisyah. Ini berkait sekali, berkait erat dengan pembahasan kemarin. Kemarin mereka melakukan fahisyah. Apa fahisyah yang dimaksud kemarin? Yaitu perbuatan jelek mereka, syiriknya dan telanjangnya mereka ketika tawaf. Ini fuhsh, perbuatan maksiat fuhsh. Dan mereka dalam keadaan melakukan fahisyah ketika beribadah, tawaf dengan telanjang, itu fahisyah. Sebaliknya, makanan yang halal mereka tinggalkan. Tidak boleh makan yogurt atau minum yogurt. Tidak boleh makan keju. Tidak boleh makan apa, makan semua makanan-makanan yang baik-baik, tidak boleh. Kecuali food, makanan pokoknya saja. Semuanya dalam rangka beribadah. Kan terbalik. Yang halal-halal mereka haramkan, katanya dalam rangka ibadah. Fahisyah mereka kerjakan dalam rangka ibadah katanya. Yaitu telanjangnya tadi itu, urian tadi itu. Maka dikatakan di sini oleh Allah, siapa yang mengharamkan rezeki yang baik? Siapa yang mengharamkan pakaian yang baik? Siapa yang mengharamkan makanan-makanan yang baik? Allah ciptakan untuk orang beriman bahkan. Sebaliknya, yang Allah haramkan justru fahisyah. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah adalah fahisyah. Allah perintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku hanya saja mengharamkan adalah yang fahish-fahish, yang jelek-jelek, yang dosa, maksiat. Ma zahara minha wa ma batan, apakah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wal isma, dan dosa-dosa. Wal bagya, kezaliman-kezaliman tanpa kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan yang diharamkan juga adalah kesyirikan yang Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti, dalil-dalil. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini yang haram-haram. Jadi kalian jangan mengharamkan yang baik-baik. Jangan mengharamkan makanan yang halal. Jangan mengharamkan pakaian yang halal. Tapi yang Allah haramkan adalah perkara-perkara ini. Yang ternyata musyrikin semuanya terjerumus dalam keharaman-keharaman ini. Yang pertama fahisyah mereka lakukan. Telanjangnya mereka, zinanya mereka. Yang tampak ataupun yang tidak. Al-bagi, kedzaliman. Dalam bentuk apa kedzalimannya? Merampas harta manusia bi ghairi haqq. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Memakan harta manusia dengan batil. Dengan cara apa? Membuat aturan tadi. Pakaian tidak boleh pakai pakaian dari luar haram, maka harus pakai pakaian yang ada di dalam haram. Dan pakaian dalam haram pakaian mereka. Kemudian mereka jual dengan harga yang tinggi, mereka sewakan dengan harga yang tinggi. Mahal, zulm. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya wal izma. Wal izma, dosa, wal baghya bi ghairi al-haq, dan kedzaliman tanpa kebenaran. Memakan harta orang lain dengan zalim, itu yang diharamkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, kesyirikan juga mereka lakukan. Mereka letakkan sekian berhala di sekitar Ka'bah dan mereka mengambil perantara-perantara dengan Lata, Uzza dan Manat. Ini kesyirikan. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, itu juga haram. Yang mestinya diharamkan mereka kerjakan. Semuanya, dosa-dosanya, kedoliman-kedolimannya, kemudian syiriknya, dan berdusta atas nama Allah. Berbicara, wallahu amarana biha, Allah memerintahkan yang demikian. Siapa yang memerintahkan? Inna Allah la yamuru bil fahsya, Allah tidak pernah menyuruh fahsya, tidak pernah Allah menyuruh sesuatu yang jelek. Maka ifadudina azakumullah, ini betul-betul bantahan dari Allah SWT, teguran yang sangat keras yang Allah balik kepada mereka, bahwa apa yang kalian haramkan ternyata halal, sedangkan apa-apa yang kalian kerjakan itulah yang haram. Yang kalian kerjakan itu yang haram, dosa-dosanya, kedoliman-kedolimannya, kesyirikan-kesyirikannya, dan bid'ah-bid'ah, mengada-adakan sesuatu ibadah baru di atas namakan Allah. Yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa makna ayat, maka makna ayat ini adalah, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus-bagus, yang baik-baik, ketika kalian ke masjid, ketika kalian beribadah. Dan pakaian yang baik dan bagus adalah halal, satu, menutup aurat, dua, dan yang ketiga dalam keadaan dengan bahan-bahan yang dibolehkan. Bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra, dan dengan cara-cara syar'i, yakni tidak musbil bagi laki-laki, menutup aurat bagi perempuan, dan begitulah yang dikatakan dengan zinatakum, pakaian-pakaian yang baik. Berarti baiknya secara syar'i maupun secara bahannya duniawi. Ini bagus bahannya dan juga pakaiannya syar'i sesuai dengan aturan-aturan syariat. Aisyabakum limuarah auratikum, yakni pakaian-pakaian kalian, pakailah pakaian-pakaian kalian yang yuwari. Yuwari artinya menutupi, sebagaimana dikatakan dalam ayat yuwari sawati warisha. Nah, atau yuwari sawatikum warisha. Yuwari artinya menutupi. Yuwari auratikum limuarat auratikum, artinya untuk menutup aurat kalian. Jadi kalau pakaian tidak menutup aurat, itu pakaian yang jelek. Katanya dalam Al-Quran suruh memakai pakaiannya, pakaian yang indah. Maka saya memakai pakaian yang indah. Mana pakaian yang indah? Ini pakaian modern, pakaian yang indah sekali. Indah menurut siapa? Bagus menurut siapa? Kalau menurut orang-orang Prancis yang ahli dalam bidang pakaian model, orang kafir mereka. Sehingga dalam keadaan bagus menurut mereka, belum tentu bagus menurut syariat Islam. Sehingga yang di sini dikatakan zina, walaupun kalau diterjemahkan letterlock maknanya adalah indah, tetapi tentunya indah yang syariah, indah yang sesuai dengan syariat. Maka pakaian-pakaian yang membuka aurat, walaupun oleh sebagian orang dikatakan indah, dalam syariat Islam dikatakan jelek. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, adalah pakailah pakaian-pakaian kalian yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang menutupi aurat kalian dengan sempurna. 'Inda tawafin aw salah, apakah ke masjid mau salat ataupun mau tawaf, harus memakai pakaian yang indah-indah. Di sini jelas ya, Bu. Kemana arahnya? Bahwa ketika itu arahnya adalah apa yang dilakukan oleh musyrikin ketika tawaf dalam keadaan telanjang. Allah katakan, man harrama zinatullah, atau khudhu zinatakum, pakailah pakaian-pakaian kalian yang bagus. Wa qad nuzul annahu kana unasun minal a'rab yatuhuna bil bait. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika mereka orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui jahiliyah, mereka tawaf di Baitillah dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang. Hatta an kanatil mar'atu latatuf bil bait wa hiya uryana, sampai seorang wanita pun tawaf dalam keadaan telanjang. Fatu'alliq 'ala safliha tuyuran mithla hadhihi at-tuyur allati taqumu 'ala wajhi al-funuq min dubab wa hiya taqul. Bahkan sampai-sampai seorang wanita tawaf dalam keadaan telanjang menutupi sawahnya, kemaluannya, dengan suyur, dengan kulit kecil, menutupi aibnya, menutupi auratnya dengan itu, yang biasa dipakai di muka-muka seekor keledai atau seekor kuda. Yani hanya memakai bikini kalau sekarang, hanya menutupi sawahnya saja. Na'udzubillah min hadza. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat khuzinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian yang gampang, pakaian yang menutup aurat ketika kalian ke masjid, mau tawaf atau mau salat. Yang lebih membuat murka Allah adalah mereka berbuat seperti itu atas nama ibadah. Ini dalam rangka ibadah supaya lebih suci. Maka pakaian-pakaian dari luar haram harus dibuka. Siapa yang mengatakan demikian? Qul man harrama zinatallah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan atau pakaian-pakaian yang bagus yang Allah keluarkan memang untuk hamba-hambanya. Sampai-sampai seorang wanita tadi berkata seperti disinggung kemarin, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Hari ini tampak dariku sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang tampak dariku aku tidak menghalalkannya. Kontradiksi. Hatinya mengingkari, hatinya tetap malu, tetapi dalam rangka ibadah katanya mereka buka. La haula wala quwata illa billah. Ternyata itu adalah penipuan dari syaitan yang meminjam mulut-mulut tokoh-tokoh ahlul fungsi. Fa'anzal Allah Ta'ala hadihil ayat. Maka Allah sebutkan, Allah turunkan ayat ini. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu wa syrabu wa la tusrifu. Allah sebutkan bersama-sama, pakailah pakaian-pakaian kalian yang baik-baik, dan juga makanlah dan minumlah. Karena yang mereka lakukan tiga perkara ini. Mereka haramkan pakaian, dan mereka haramkan makanan dan minuman yang baik-baik. Dari sinilah kita tahu apa kaitannya kalimat kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kata Al-Kalbi, karena ahlu jahiliyah, dulu ahlu jahiliyah mereka tidak mau memakan makanan-makanan illa qutan. Tidak mau makan makanan apapun kecuali makanan pokok. Mutih. Sekarang nasi, dulu gandum, itu saja, sama-sama putih. Walau yakuluna batman bi ayami hajjihim, dan pada hari haji mereka, mereka tidak mau memakan kecuali makanan pokok, dan mereka tidak mau minum, dalam keadaan tidak mau minum dasam, makan sesuatu apa yogurt dan jenisnya, keju dan jenisnya. Katanya yu'azzimuna bidzalika hajjahum, katanya memuliakan haji mereka. Ini dalam rangka memuliakan haji mereka. Faqalal muslimun, maka kaum muslimin ketika melihat hajinya mereka begitu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nahnu ahakku bidhalik, kami lebih berhak, kita kaum muslimin lebih berhak untuk memuliakan haji. Apakah kita tidak memuliakan haji dengan tidak memakan kecuali makanan pokok dan tidak minum kecuali air putih? Fa'anzallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini dengan kalimat khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang baik-baik ketika kalian ke masjid. Dan juga turun ayat ini yang mengandung kalimat kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Dan juga mengandung teguran kul man harrama zinatallah, katakan siapa yang berani-berani mengharamkan pakaian yang bagus yang Allah turunkan untuk hamba-hamba. Katakan siapa yang berani mengharamkan makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik. Siapa yang berani mengharamkan sesuatu yang Allah turunkan untuk orang beriman? Qul huwalladzina amanu, katakan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Qul hiya lilladzina amanu, katakan itu semua adalah untuk orang beriman. Tidak haram. Siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Izin ya khana bin a'azakumullah, kaum muslimin yang bertanya kepada Rasulullah mendapat jawaban tuntas, jawaban yang sangat jelas, bahwa beribadah kepada Allah bukan dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini tentunya teguran keras juga bagi orang-orang yang mengaku muslimin tapi tersesat dengan pemikiran tahawuf. Sufi itu diambil dari kata-kata sufi. Kalau mereka mengaku-ngaku, kalimat sufi itu diambil dari kata sufah, tidak tepat. Sufah itu tempat di mana Abu Hurairah dan para sahabat lain yang miskin duduk tinggal di sebelah masjid, namanya sufah. Kalau sufah dengan tasdid ikfah, maka nisbahnya menjadi sufi. Tetapi terkenalnya mereka bukan dengan kalimat sufi, tetapi dengan sufi, dengan waw. Berarti diambil bukan dari kata sufah, tapi diambil dari kata suf. Apa makna suf? Wool. Karena mereka tidak mau memakai pakaian yang bagus-bagus, tidak mau memakai pakaian dari cotton, dari kapas, dari apapun yang baik-baik, mereka enggak mau. Mereka mau mencari pakaian yang paling jelek dan paling murah, paling kasar. Waktu itu yang paling kasar adalah wool tadi. Sekarang wool mahal, Bang. Tapi dulu adalah yang paling murah karena dia ambil dari kulit kambing atau dari bulu-bulu kambing, bulu-bulu domba, sehingga mereka memakai pakaian yang kasar itu, yang kalau dipakai kasar. Kenapa mereka mengharamkan untuk diri mereka? Dalam rangka ibadah katanya, zuhud katanya. Maka orang-orang ini perlu disampaikan kepadanya kalimat Allah tadi, kul man harrama zinatallah. Kata kepada mereka, siapa sih yang mengharamkan pakaian tetoran? Siapa yang mengharamkan pakaian dari kotor? Dari kapas? Siapa yang mengharamkan pakaian yang baik-baik? Siapa yang mengharamkan? Kulinya lillahina amanu, katakan itu untuk orang yang beriman. Dan kaum sufi juga tidak mau mereka untuk memakan makanan yang halal. Halal, tetapi mereka tidak mau memakannya. Kenapa? Sama alasannya, zuhud. Barang siapa, ini kata Abdurrahim Taha ketika datang ke Indonesia, barang siapa yang makannya lebih dari dua kali sehari, maka dia telah israf, katanya. Apa dalilnya? Kalau mengatakan barang siapa yang jam makannya lebih dari sekali atau dua kali, maka dia telah berlebih-lebihan. Dan dia konsekuen makannya sehari cuma sekali, paling banyak dua kali juga. Kalian muslim pun semua berarti makannya tiga kali bahkan lebih. Dan kemudian makannya tidak mau yang lebih daripada sayur mayur. Mereka dalam keadaan menganut vegetarian, menganut vegetari, yakni hanya makan sayuran, tidak memakan daging-daging. Dengan berbagai macam alasan. Kalau orang-orang di aliran kufur, aliran kafir dari Pakistan dan sejenisnya dan sekitarnya, hak mengatakan bahwa binatang itu makhluk hidup yang harus kita hormati, tidak boleh kita makan. Jadi pohon saja, mestinya kita katakan pohon juga makhluk hidup yang harus kita hormati, jadi jangan makan. Itu lebih tepat mestinya. Tetapi dasar mereka adalah orang-orang yang jahil, sehingga mereka mengatakan bahwa binatang itu juga memiliki hak hidup. Jadi kita tidak boleh membantai mereka, dan mereka jalan bawa sapu kemana-mana. Apa itu berfungsi? Apa sapunya? Sambil menyapu di depan, begitu. Jadi jalan kemana sambil nyapu? Kenapa kita lakukan seperti itu? Saya khawatir saya menginjak semut atau menginjak binatang kecil lainnya, dan itu zalim. Astagfirullahaladzim. Apakah sesulit itu agama kalian? Ternyata di kalangan muslimin ada yang niru mereka. Kaum muslimin pun lebih sayang pada binatang. Masa kambing disembelih, kasihan dong. Masak kita ini, masak sapi, masak ayam, masak. Mereka juga makhluk hidup yang harus kita hormati. Dan kemudian muncul film-film kurafat, Wali Songo, digambarkan sama dengan aliran tadi, aliran-aliran kafir di Pakistan tadi. Jatuh, ada rumput yang tercabut, menangis. Oh, rumput tercabut, kasihan. Menangis karena rumput tadi tercabut, ini juga makhluk hidup. Agama apa itu? Rumput kamu cabut, kamu potong-potong, kamu makan, gak apa. Apalagi cuma keinjek. Ikhwan fillah azakumullah, ini adalah orang-orang yang dalam keadaan mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan daging padahal halal. Mengharamkan makanan-makanan yang lezat padahal halal. Maka dibantah dengan ayat ini, kulu wasrabu wala tusrifu, dan juga dibantah dengan kalimat kul man harrama zina Allah allati kharaj akhraja li'ibadihi wa thayyibat min ar-rizqi. Siapa yang berani mengharamkan pakaian-pakaian yang bagus, dan siapa yang berani mengharamkan makanan-makanan yang baik? Allah katakan kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Maka jelaslah apa kaitannya, apa hubungannya. Allah menyebutkan pakaian dan diiringi pula menyebutkan makanan. Karena mereka mengharamkan pakaian dan juga mengharamkan makanan-makanan yang baik. Wala tusrifu, jangan berlebihan, maknanya adalah la tusrifu bitahrimil halali, jangan berlebih-lebihan sampai kalian mengharamkan yang halal. Itu maknanya. Ya, termasuk makna di dalamnya adalah makan berlebih sehingga mendolimi dirinya sendiri. Kalau sudah sampai mendolimi dirinya sendiri karena kebanyakan makan, juga dosa, juga salah. Tetapi ayat ini mengatakan la tusrifu, jangan berlebih-lebihan, adalah kembali kepada asbabun nuzul. Jangan lupa, asbabun nuzulnya adalah berbicara tentang mereka yang mengharamkan makanan-makanan halal. Maka dikatakan oleh Allah, makanlah dan minumlah, jangan melampaui batas. Makanlah dan minumlah, jangan ekstrim. Jangan ekstrim berarti jangan mengharamkan yang halal. Jangan menghalalkan yang haram. Begitu namanya, jangan ekstrim. Lalu terima maknanya, tahrim. Tahrim al-halal. Jangan mengharamkan yang baik-baik, yang halal-halal. Wal munasib li sababin nuzul. Tafsir inilah yang cocok dengan asbabun nuzulnya. Karena asbabun nuzulnya adalah mereka bukan berlebih-lebihan dalam artian makan banyak, bukan. Tapi sebaliknya, apa berlebih-lebihannya? Mereka tidak mau makan yang baik-baik. Iya kan? Apakah kalau dalam keadaan mereka tidak mau makan yang baik-baik, semua mereka tidak mau makan kecuali kulit, makanan pokok saja, muting saja. Kemudian dikatakan oleh Allah, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kira-kira makna jangan berlebih-lebihannya apa? Hah? Jangan banyak-banyak? Nah, yang cocok dengan asbabun nuzul adalah makanlah, minumlah, jangan melampaui batas kalian. Jangan kalian ekstrim mengharamkan hal-hal yang baik. Jangan kalian melampaui batas mengharamkan hal-hal makanan-makanan yang halal. Makanlah, minumlah. Dikatakan wala innahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak suka orang-orang yang israf, yang berlebih-lebihan. Bal yughdhibuhum wa la yarda af'alahum. Allah membenci mereka dan Allah tidak suka dengan mereka yang melampaui batas. Zuhud, zuhud ekstrim, melampaui batas. Dilarang yang demikian dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakan siapa yang mengharamkan pakaian-pakaian yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ya'ni min as-siyab wa kullu ma yatajammal bihi wa khalaqahu li naf'ihi min as-siyabi qalqutni wal kitani. Maka semua pakaian-pakaian atau apalah yang dipakai sebagai penghias pakaian tersebut yang Allah ciptakan, Allah ciptakan untuk mereka, untuk manfaat bagi mereka, Dari pakaian-pakaian itu, apakah kotun ataupun kitan? Ini jenis-jenis bahan kotun yang dari kapas. Al-kitan, wallahu alam dari apa? Wal-hayawan, kal-hariri wa-suf, ataupun yang diambil dari hewan-hewan seperti sutra dan su dan wool. Tentunya sutra tidak boleh untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Kalau ditanyakan, dibantah oleh sebagian orang, "Man harrama zinatullah?" Siapa yang berani mengharamkan sutra? Kita jawab, Allah melalui lisan Rasulnya. Sebab ada yang mempertentangkannya. Di antara mereka-mereka yang terfitnah dengan pemikiran-pemikiran aqlaniyah, pemikiran-pemikiran rasionalis, ya, mereka menyatakan bahwa sutra haram bagi laki-laki. Disampaikan hadis, ini hadisnya. Rasulullah memegang sutra dan emas dan mengatakan keduanya haramun ala dzukuri ummati, haram atas laki-laki umatku. Orang itu membantah, tidak bisa. Karena dalam Quran dikatakan qul man harrama zinatullah. Karena dalam Quran dikatakan siapa yang berani-berani menghalalkan pakaian-pakaian yang baik, perhiasan yang Allah ciptakan. Siapa yang berani? Artinya tidak apa-apa, artinya halal semua pakaian dari sutra ataupun dari kotun ataupun dari lainnya. Bagaimana kita jawab? Hah? Kita jawab seperti tadi. Kalau kamu tanya, siapa yang mengharamkan? Allah yang mengharamkan. Karena Rasulullah tidak akan berani mengucapkan sesuatu pasti dari Allah SWT. Karena beliau adalah utusan Allah SWT. Jangan dipertentangkan antara Quran dengan hadis. Karena Quran diterangkan oleh hadis. Hadis menjelaskan rincian Al-Quran. Maka maknanya adalah semua pakaian yang Allah turunkan untuk kalian halal. Pakailah selama itu menutup aurat. Pakailah. Silakan mau pakai sarung ala Indonesia, ala Yaman, mau pakai jubah ala Arab, atau mau pakai pakaian seperti Melayu, celana ditutup sarung, atau mau pakai pakaian Pakistan, silakan. Kalau itu menutupi aurat. Dan bahannya bahan apa saja? Yang tebal, yang menutupi auratnya, yang tidak tembus pandang, silakan pakai. Kecuali sutra untuk laki-laki. Ini terangkan dalam Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Nah, maka kita sebutkan apakah dari pepohonan seperti pohon kapas dan pohon lainnya, ataupun dari binatang seperti sutra dari ulat dan suf dari wool. Nah, wa tayyibati minar rizqi, dan siapa yang berhak berani mengharamkan rizki yang Allah berikan? Ini mustalazzat. Rizki, makanan-makanan yang lezat-lezat. Ada satu kelompok sufi yang mengatakan tidak boleh makan makanan yang lezat. Kalau kamu makan yang lezat, kamu akan lupa pada akhirat. Jadi, makannya apa, Pak Sufi? Pokoknya makan yang tidak lezat, sehingga kamu sengsara terus, sehingga ingat akhirat terus. Ini mengada-ada. Ibtada' fid-din bid'atan. Mengada-adakan kebinahan dalam din. Allah bantah mereka dengan kalimat ini. Wattayyibat minar rizqi. Siapa yang berani-berani mengharamkan tayyibat minar rizqi. Rizqi-rizqi yang baik, yang lezat-lezat. Juga bisa jadi maknanya muhallilat, yang dihalalkan. Jadi kalimat tayyibat ada dua sisi, dua makna. Tayyib bermakna halal dan tayyib bermakna lezat. Jadi makanan yang halal dan lezat, kenapa diharamkan? Sudah lezat, halal lagi. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memberikannya kepada kita. Alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana. Nah, minal ma'akil wal masyarib, apakah dari makanan-makanan ataupun dari minuman-minuman? Karena disebut rezeki secara umum, maka bisa rezeki dalam bentuk makanan, bisa rezeki dalam bentuk minuman. Kalah misyah, seperti daging kambing. Wasyahmuha, dan lemaknya. Walabiniha, dan susunya. Ulilladzina amanu fil hayati dunya, katakan itu untuk orang yang beriman di kehidupan dunia ini. ayyalahum bil ifalah, yakni untuk orang beriman secara asalnya, bil ifalah atau bil afalah, artinya secara asalnya Allah ciptakan itu karena Allah sayang pada orang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pada mereka yang baik-baik, Allah ciptakan. Liman fil asl lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, bil afalah. Lima zidi karamatihim ala Allah Ta'ala, karena apa yang mereka lakukan dari kemuliaan-kemuliaan, atau itu adalah tambahan kemuliaan dari Allah untuk mereka. Wal kafara, adapun orang-orang kafir, wa insyarakuhum fiha fabittabah, adapun dalam keadaan orang-orang kafir ikut makan, ikut merasakan, fabittaba', dan itu hanya ngikut, bukan hukum asalnya. Hukum asalnya Allah ciptakan adalah untuk orang-orang beriman. Fala iskala fil ihtifaf, maka tidak ada keraguan atau tidak ada kebingungan lagi dengan kalimat pengkhususan setelahnya, khalifatan yaumal qiyamah, khusus pada hari kiamat. Di dunia alal afalah, fil akhirah khusus. Di dunia itu hukum asalnya itu orang beriman, tapi orang kafir ikut. Di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman, dan tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. La yusyarikuhum fiha ghairuhum. Kadzalika tafsilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.